Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi dan putera beliau Al-Habib Ali dan segenap para habaib, para guru-guru, asatidz insyaAllah diberikan afiah dan kesehatan. Barusan kita mendengarkan nasihat dan ceramah yang disampaikan oleh akhina Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habshi, cucu daripada sahibul maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yang mana beliau di dalam nasihatnya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas adanya majelis yang semacam ini, yang mana melalui majelis yang semacam ini sampai kepada kita sekalian ilmu, manfaat, rahmat dan keberkahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majelis ini sesungguhnya tidak berdiri dengan sendirinya, akan tetapi tersambung dengan sanad yang sampai sanad tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana majelis ini merupakan majelis yang penuh berkah, yang penuh anugerah, yang sanadnya tersambung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sanad keilmuan tersebut hingga kepada para sahabat, hingga kepada para tabi'in, sampai kepada para auliya wassalihin dari para ulama-ulama besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, hingga kepada para guru-guru kita yang kita mengenal dan kita ketahui mereka dari para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan juga putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka dan memberikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat mereka. Di majlis yang semacam ini kita mendengarkan hal-hal al-munjiat yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Sifat-sifat yang mulia yang dibacakan kepada kita untuk kita contoh, untuk kita amalkan, untuk kita teladani. Sehingga ketahuilah bahwasanya kita mendengarkan barusan hal-hal yang berkaitan dengan sidik, kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam semangat dan muragabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat munjiat disebut munjiat karena sifat-sifat tersebut kalau kita amalkan, kalau kita praktekkan, maka itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya sifat-sifat tersebut dan juga ajaran yang mulia ini, mereka bagaikan bahtera, bahtera penyelamat, perahu penyelamat yang menyelamatkan manusia dari badai, dari kemaksiatan, dari bencana, dari musibah, dari bala. Disebutkan bahwasanya mereka para ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah, ahlul baitika safinati Nuh. Para ahlul baitku, mereka diibaratkan bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik, yang masuk ke dalamnya, maka dia akan selamat. Namun barang siapa yang tidak naik ke dalam bahtera tersebut, maka dia akan tenggelam, akan binasa. Maka majelis yang semacam ini bagaikan bahtera, majelis yang dinahkodai oleh mereka para aulia, para salihin, yang dinahkodai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengajak kita untuk naik ngikut kepada mereka, ikut kepada ajaran mereka, kepada sifat-sifat yang mulia, kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita jalankan, kalau kita ikut bersama mereka, kita akan selamat dari kehancuran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di alam dunia ini hal-hal yang apabila kita mengikuti hal-hal tersebut akan menyelamatkan kita daripada bencana di dunia maupun juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Nuh ala nabina alaihi afdhalus shalatu wa azka taslim, beliau di masa beliau membangun sebuah bahtera yang sangat besar, maka semua orang-orang yang beriman mereka naik ke dalam bahtera tersebut, termasuk juga hewan dan binatang dari setiap jenis, sepasang-sepasang naik ke dalam bahtera tersebut. Semuanya yang naik dalam bahtera itu, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya selamat. Semuanya selamat. Sehingga keturunan manusia yang ada, sekarang ini adalah dari mereka yang naik di dalam bahtera tersebut. Semuanya selamat ketika naik bahtera tersebut. Dan bahteranya Nabi Nuh, bahtera keselamatan tersebut. Bahtera keselamatan yang dulu ada pada masa Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan bahtera keselamatan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dengan kita ngikut kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngikut kepada bahtera keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bentuk penyelamatan tersebut difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang para aulia Allah bahwasanya ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para wali-walinya Allah Ta'ala, tidak ada kekhawatiran yang menimpa mereka, tidak ada kesusahan yang menimpa mereka. Lahumul bushra, bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat, diselamatkan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keselamatan tersebut dengan kita mengamalkan ajaran mereka, dengan kita ngikut di dalam jalan mereka yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kehancuran di dunia maupun di akhirat, kehancuran yang menimpa rumah tangga seseorang, kehancuran yang menimpa negeri dan bangsa, dikarenakan mereka tidak ngikut, tidak masuk ke dalam bahtera keselamatan ini, di dalam perahu penyelamat ini, tidak ngikut ajaran yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manakala dia menjalin hubungan yang erat, punya hubungan yang erat, punya koneksi yang kuat dengan orang-orang yang mulia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka niscaya pasti dia selamat. Ada satu sahabat Rasulullah, Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berkhidmah kepada Rasulullah, ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan sebuah surat kepada Sayyidina Muadz di Yaman. Itu Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia pun naik perahu. Kemudian perahunya karam, diterpa badai hingga perahunya hancur, dan beliau pun juga terdampar di sebuah pulau sendirian. Dia terdampar di sebuah pulau. Maka di pulau tersebut dia tidak tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus mencari perumahan penduduk, di mana dia harus mencari keselamatan, hingga dia berjumpa dengan seekor singa yang besar yang nampak kelaparan. Maka Safinah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi salam kepada singa tersebut dan berkata, wahai singa, aku adalah Safinah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku terdampar di sini dalam rangka menjalankan tugasnya Rasulullah, naik perahu, perahuku pecah karam dan aku terdampar di pulau ini. Kalau engkau betul beriman kepada Rasulullah, tolong tunjukkan aku ke tempat yang dimana aku bisa mendapatkan pertolongan, bisa menumpang untuk menuntaskan tugas yang aku pikul ini. Maka singa tersebut yang tadinya nampak garang, tiba-tiba dia mengangguk-anggukkan kepalanya dan juga menggeserkan tubuhnya ke tubuh Safinah tersebut, seolah-olah mengisyaratkan agar Safinah sahabat Rasulullah ngikut kepada unta, kepada singa tersebut. Maka Safinah pun mengikuti singa tersebut, diikutin hingga sampai ke suatu tempat di mana biasanya berlalu rombongan perjalanan di situ, hingga akhirnya dia ketemu dengan rombongan, dia bisa ngikut dan numpang bersama mereka, naik kendaraan mereka, numpang bersama mereka. Dan singa tersebut setelah memberikan pertolongan kepada sahabat Rasulullah, seolah-olah mengucapkan ucapan selamat tinggal, selamat jalan, perpisahan. Lihat, bahkan singa pun segan, takut dan berkhidmah kepada setiap orang yang punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tiap orang yang hubungannya kuat dengan jalan yang mulia ini, yang hubungannya kuat dengan Rasulullah, dengan Ahlul Bait, dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka apapun yang menimpa dia, Allah Ta'ala jadikan alam semesta berkhidmah kepada orang-orang tersebut. Dan sesungguhnya tentang apa yang penyampaian para ulama, para salaf-salaf kita, para aulia, para salihin, semuanya itu adalah untuk mempererat hubungan kita. Kalau kita jalankan, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hubungan yang erat itu adalah sumber daripada keberuntungan, sumber daripada keselamatan di dunia dan akhirat. Hingga sampainya majelis yang mulia ini kepada kita, tersambung cahaya daripada majelis ini dengan cahaya sebelumnya, terus silsilah menyambung rantai-berantai cahaya tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad memancar kepada generasi di bawahnya sampai kepada kita sekalian melalui majlis yang mulia ini. Karenanya marilah kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari majlis yang mulia ini, kita amalkan, kita praktekkan hingga hubungan kita dengan Allah taala makin baik, hingga kita selamat dari berbagai bencana. Dan kita doakan guru kita Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al Habsyi dan putra beliau Al Habib Ali dan seluruh guru-guru kita, insyaallah diberikan kesehatan, diberikan afiah, dan Allah taala berikan manfaat kepada kita dengan berkat majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.